tabir gelap yang dulu hingga lambat laun mulai terungkap. Labil tawamu tak pasti tangismu jelas membuat aku sangat ingin mencari apa yang tersembunyi di balik manis senyummu. Apa yang tersembunyi di balik bening dua mata. Apa engkau tak pasti, lalu aku coba untuk mengerti. Saat engkau